sakit ini menusuk jantung di lubuk hati. Dalam tetesan air matamu, tangismu itu semua palsu. Berlalu semua tentang kisahmu saat kau tinggalkan aku. Begitu